Gadon mawon tanpa gunang. Aku ngerti kok. Melungkah melengkeh engko nyampar gelas malah kat ngono malah. Yo. Omben. Omben. Ata omben, omben. No, no. Eku tute kuwi ata omben. Alah bapak nganggo mandek saji siwa saji wong ora iso teteh ngono kok muni lho siwa gerong kok delong kasra ya iso iket nganggo iket karo nggo waki Panjen laras kutut manggung ki laras. Siji kutut manggung, loro renyep, telu gambir sawit. Kuwi nek nganti aku ora krungu ki lara ki gong aku. Wah, ya padha karo aku. Aku ki ya ngono, gandeng wis jiwa nyang seni ki nek urung krungu sing jenenge tunggul. Karo sing jenenge sedet ngono iki. Saya dempel. Nek gareng ki ora dempel, senengane dimpil. Nek urung weruh kuwi wis. Urung iso turu aku. Terusno ra njaluk rampung. Ning nek aku kok ora iki. Aku ki nek urung ulir kambang slendro songo ngono iki kok urung semeleh pikirku. Dasare sing nyuwara sing saka ceper kuwi ya. Wah iya. Coba, ya. Nuwung golek-golek tukon teh. Ada selup-selupang. Arep ngeslupi sapa? Slupi omahe ya. Ana. Monggo Yayi Dewi. Lali loko we nyambet nyambet kawe yo yo yo siwarane gandang bar diobati. Aku bareng ngombe obat ning malah lerek-lerek. Bate kleru, obate wong meteng iki kaya aku. Pile padha. Bacet kolu. Ya malah dandani usus. Ye. Nang kene iki lho kok. Nono e ho. Ha eh ha eh. Ha eh ha eh. Ha eh ha eh. Ha eh ha eh. Dah kedae sing arep guyupi kanca ya ora ketang ora iso apa-apa ya nyenggak-nyenggaki ngono ya jenengi ya wis guyup. Ah iya ning ora entuk bagian lho Gong mu nyenggaki. Petro ki apa nek rupaku ya apa wis kemalan ngono to. Wah, sajak karo aku kok lek mu ngenyek. Lho ora aku ki ya mung ngelingke margo wis diitung. Wis cacah ndas. Pokoknya nek ora yang go dinas kuwi ora kecacah. Ajakmu kok le disiplin. Wis tau lho aku ki mangkat nusul ora nganggo dinas iki dibaleki karo Handra. Mboten saged nan lho kula niki kula keluarga rombongan. Pundi tandane? Lho, saestu pundi dinese? Lho kuwi, ambak sandangan ki ya sok ana perlune lho, kena gemiyak wong delok barang lho. Lho ning ya ana lho sandangan sing marake dadi gawe iki ya enak lho. Apa ya eneng-eneng kancaku iki, Pak. Wong kokean mendem glundung. Wah, nika pripun Mas kanca sampean kok ayan ngene. Mula barang-barang kene keladuk ya dadine ora apik. Kabeh iki sak madya ngono wae. Iya. Apa wae iki sak madya. Seneng ya sak madya, susah ya sak madya. Wes anggere jeneng madya iki mesti apik. Iya. Ya le selak diarep-arep bapak. Lho, eneng apa to? Bapak